kasmaran, tapi kita cuma sebatas teman. Dikira pacaran, sekulai kegancan, satu pino tenang dikandengan. Dirawi ringan warni tebal barengan, dan kisawang goyang lagi kasmaran. Teman rasa pacar, walau kekancan tapi sayang-sayangan. Kasmaran, tapi kita cuma sebatas teman. Dikira pacaran, sepule kegancan, kapan dino tanyam nikam dengan. Wirawiri ngelar nyita bebarengan, dan kisawang gaya lagi kasmaran. Teman rasa pacar.